ku bicara satu kali saja sebagai ungkapan kata perasaanku padamu. Telah cukup lama ku diam dalam keheningan ini, kebekuan di bibirku, tak berdaya jatuh.